Kolose bab 3. Sampian ampun epaudi pole asareng Almasih. Dadi sampian kudu aehtiar kaangkui ngaole papun apa se esuarga. Kalinggiana Almasih marenta asareng Allah. Tojuagi pekerana sampian ke papun apa se bede eka Isa, beni ke papun apa se bede edunya. Sabab sampian ampun sete, ben odikna sampian bede edelem Allah asareng Almasih. Sombra odi nasampian sesaler resa engki panika Almasih ben manabi deki Almasih ampon ngaton sampian juken bekal kaluara asareng salerana edelem kamuljeena dadi tore pamate sadajana pangetoro ka sadajana seedunia panika sengo besani sampian akat dilalakon maksiat lelakon setak patot nafsu cuba pangetoro sejahat sareng deka. Sabab deka penekah pada sareng nyempe berhala. Rapar karasika dikenekah sema datang bebentuna Allah. Ka orang setak ngesto akida buna. Gik dimen sampian jugan odik noro di pengetero sika dikenekah. Ebek to sampian ekobase pengetero sika dipenekah. Nanging semakin sampian kutu muang sedajana parkara sejahat penekah dari sampian. Cek apa gelan boleh. Ota bena ngamuk. Ota bena beci kareng lain. Cek kantos sampean cak ngocai oreng. Ota be ada bu kotor. Cek saling lecekan. Sebab odik selaju bi sedaja nasib pada sarang sampean. Ampun e buang. Semakin sampean ampun e paringe odik si anyar. Sampean manusia si anyar seteros i anyar di sarang senyepta aki sampean. Engki paneka Allah. Menorot ropai pon tibi. Maksudnya pon supaya sampean ngageli ke Allah secara sempurna. Minangka olena, semakin ampun tadak bidana, orang se Yahudi sarang se beni Yahudi. Orang se asonat, sarang se tak asonat. Tadak bidana orang manca, sarang orang se biadab. Tunor sarang orang se martikah. Sebab Almasih penikah sedajana. Ben Almasih teti setong sarang reng oreng kenika sedaja. Sampian panika omade Allah. Allah taresna ka sampian. Sampian epele ebedi ka agungan nama lolo. Teti sampian tibi kotuno tuaki belas ase. Bece ate adep asor. Alos ben kuat nanggung kesosaan. Pasaber ngadepi oreng lain. Paringi sapora manabi beda oreng sisake ate kesampian. Pangeran kelaben seneng apareng sapora kasampian, teti sampian kotu saling nyapora jugen. Ben se paling utama engki panika, sampian kotu pada saling taresna, sabab katresnaan genika se masetong sampian seteje, kantos teti sampurna. Kapotosan-kapotosena sampian, kotu keluar dari katrem temana ate paparing Almasih kasampian. Sabab ala nimbeli sampian epa tetia anggotana beten sesetong. Sopaja sampian odi edelem katrem teman sederi Almasih genika. Sampian kotu asokor. Pangajaran-pangajaran na Almasih seabekta berkat setalebet benyakna. Genika kotu nyerepsep kedelem atena sampian. Sampian kutu saling ajar serta saling belai. Kala bencara sebijaksana ongku. Nyanyaki jebur. Benci pocian serta nyanyian-nyanyian rohani. Anyanyi kagem Allah kalaben perasaan sokor edelem Athena. Sabereng seelakoni otabe edebuaki sampian. Lakoni bendebuaki bin asmana Guste Isa. Asokor ka Allah rama polana papona pese elampa aki Isa ka angkui sampian. Tantaretan sepada dadi rajina oreng. Patoro ocak karakanah. Sabab orang Kristen kotu sepanikah. Tan taretan sedetira kana orang. Taresnai rajina. Cok kasareh. Nak kana, bekna orang Kristen. Andik kawajiban atau ocak karama ibuna. Sabab jeria sema senang pangkelina Allah. Tan taretan sedeti apa? Sampian cok nyake atena potrana. Sopaja tak sampe atra potrana sampian kenikah. Potos asah. Tantaretan sedeti tunor. Patoro ocak kalorana bekna edunia ria. Mon atoro ocak kalorana. Jok perak mon lorana ngambesaki bekna. pola na be na tero ia lemah. Patoro ocak kalaben ate si ikhlas. Pola na be na ngormati pangeran. Lelakon apa abai si elakoni be nah. Lakoni kalaben ku ongku ate. Angkep si elatini be na jiria pangeran. Beni manusia. Ka enga ejek be na bekal narema opa dari pangeran. Apa se sedia aki pangeran ka omade? Jeria se ebe kia ka beknah. Sebab lora se sebendera elatini beknah. Ia Arya Almasih tibi. Ben pak sapa se ala ko salah. Ko tunangkung kesalahan-kesalahan na jeria. Sebab pangeran tak ada bita aki orang.